Thank you. wonderful. But then for the help, we're going to remember. This is what happened. And look what happened. And I used it. And I used it. And I used it. And I used it. And I used it. Dan itu merusak. Yang tidak ikhlas, siapa yang tidak ikhlas? Dia tidak ikhlas. Karena ada unsur syirik, walaupun syirik khafi, ada syirik kecil berupa dunia. Maka gugurlah pahala dari diri kamu itu karena syirik khafi yang tadi dilakukan. Itulah kebaikan yang kita. Keempat, kebaikan keempat yang terakhir dari ikhlas kabar. Tahdikul ikhlas alamatul mahabbatillahi wa'alaikum. Mewujudkan ikhlas, mengaplikasikan ikhlas, sebagai tanda Allah mencintai ahli itu. Ikhlas itu bukti nyata cinta Allah kepada seorang hamba. Karena ikhlas itu kan ibadah yang agung, semua ibadah yang agung. Dan semua ibadah yang kita biasakan Kalau tidak dapat hidayah, akan bisa hidup. Kenapa kita sholat? Bisa sholat yang lain tidak? Karena kita memiliki hidayah oleh Allah untuk sholat yang lain tidak. Kenapa nanti Ramadan kita tahu, sementara di Ramadan banyak yang tidak sholat, yang sholat mendapat hidayah, untuk sholat yang tidak sholat, tidak dapat hidayah. Dan seterusnya, termasuk kenapa ada orang ikhlas dan ada yang mengikhlas. Yang ikhlas mati beri hidayah oleh Allah untuk ikhlas, yang diam hanya tidak bisa karena Allah kasih hidayah untuk ikhlas. Makanya, tersulit dia di dalam dunia. Nah, timbul lagi pertanyaan. Kalau ada yang diberi hidayah, ada yang tidak, kenapa Allah membeda-bedakan? Kenapa Allah membeda-bedakan? Itu mengadikasikan itu pasti. Coba tanyakan kepada orang itu. Karena kita menunjukkan kepada orang-orang ini, iya sih. Dia mencobanya ketika itu, itu kenapa? Kan seorang anak sama. Lalu gimana? Jadi sebenarnya aku sangat sakit. Kenapa karena mereka tidak siap makan lebih baik apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang baik? Kenapa itu tidak baik? Jadi karenanya, karena sayang kepada anak. Nasi kiri kiri, nasi kiri, nasi makanan, nasi pakan, nasi apa pun untuk kebutuhan anak. Karena dasarnya apa? Cinta dan sayang. Anak baru yang sakit kiri. Hari ini juga kenapa kita ngasih ke anak kita, ke anak tetangga kita, karena ini saya. Karena tetangga tidak suka yang ini. Itulah intinya. Anak kita. Gara-gara anak kita kasih sayang kita kepada mereka kadang mereka berdua semakin baik taat untuk anak kita semakin sayang ya nggak kalau bandel kalau berjuang benar mau berjuang untuk apa mau berjuang untuk apa kadang-kadang tuh kadang-kadang nganggap kadang-kadang berhubung dengan dia dulu kasih sayang orang tua kepada anak yang berbeda. Tergantung sikap anak yang taat yang soleh yang itu berbeda daripada yang tidak. Jadi manusia, apalagi Allah SWT ini, tidaklah Allah memberi hidayah kepada seorang kecuali pasti sebagai balasan atas kebaikan orang itu sendiri. Adapun orang yang tidak diberi hidayah karena tidak ada alasan untuk diberi hidayah. Allah itu lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang tidak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada atau bil muhtadin. Ada dua-duanya ayat. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Kalau punya alasan yang kuat, yang pas, yang bisa diperbaiki kepada yang sering kali kita mengambil alasan. Nah, jadi kalau Allah memberi hidayah, pasti itu karena cinta dan sayang kepada dia. Kenapa Allah mencintai dan menyayangi dia? Pasti karena alasan. Dia telah berbuat kebaikan sebelumnya, berbuat ibadah, berbuat amal saleh yang Allah suka, yang Allah ridai, Allah balas sebesar diberi hidayah untuk melakukan kebaikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih. Di sini saya akan menceritakan lebih banyak tentang dan saya akan menceritakan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah, hamdan. Hamahu dunia kama yajin wa hadukum yahmi sa'i nahi. Allah عز وجل berfirman kepada kami, Allah akan memberikan baik kepada kita. Dari fitnah dunia yang akan berkaitan dia. Tidaknya Allah, dunia, bisa berlaku kisah. Berbaca, kekuasaan, popularitas, dan gunung-gunung. Itu dunia ya. Allah lindungi si hamba yang Allah cintai itu dari fitnah dunia. Sebagaimana salah seorang di antara kalian melindungi luka borok pada kulitnya dari air. Hakikatnya air itu dibutuhkan tidak oleh manusia. Ini dibutuhkan untuk apa? Yang banyak saya minum, jadi juga untuk bersih-bersih, menanggir bersih-bersihnya. Jadi bagi orang tertentu, kita ada kejadian yang harus dilindungi dari air. Ya. Dan itu yang bagaimana? Borok. Kalau ada borok, boleh cuma air. Apalagi air di kita. Karena banyak kuman, banyak bakteri. Kalau luka kita, borok kita kena air apa tidak pun? Jijik. Ini ada penting. Apa yang kita mencari menggunakan ini? Infeksi, ya, infeksi lah maksudnya. Jadi, terdapat dari dalam diri dan infeksi. Dulu, ya jadi gini, kan? Jadi tak apa lah, gitu ya. Berair, bisa aja jamur sendiri, jamur sendiri, gitu ya. Karena air kita juga punya minyak, tidak perlu. Karena air ini tidak satu rumah di sisi kita ini. Sumur-sumurnya juga terkontaminasi oleh limbah, sawah-sawahnya, sayur-sayurnya. Karena selatannya berasal dari kita ini, dari sumber-sumber limbahnya. Makanya jangan kaget kalau tadi dia sayurnya kurang ini. Karena ada limbah. Dicuci di sana ada limbah. Maka satu bisa kalau itu bisa. Jadi air tersebut diperlukan oleh kita satu cara untuk yang punya muka orang pasti. Maka diberi gimana aja saja. Bandarannya pas umpamanya mau beli apa, mandi, dicuci dulu si siapa si luka itu oleh apa saja yang bisa menghalangi dia dari air. Seperti itu Allah menjaga seorang hamba yang dicintainya dari fitnah dunia. Sebagaimana hadis ini, Iza haqallahu abdan amahid dunia. Kama yajillu ahadukum jahdi syakirnya dunia. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah lindungi dia dari luka dunia. Sebagaimana salah seorang di antara kalian melindungi luka luka dunia. Dan orang yang ikhlas, itu seperti itu. Allah lindungi dia dari apapun yang membahayakan dia. Karena cintanya Allah kepada dia. Berkata Syekhul Islam, fal mukhlisu lahu alamat tumayyizuhu an ghairihi minha adam khalqihi ala dunya wa shahrati fahuwa mahniyun anha bihimayatillah wa lidhalik fa ikhlasuhu dalilun mahabbatillah. Orang yang ikhlas memiliki beberapa cara, beberapa ciri yang dibedakan, terbedakan dari orang yang tidak ikhlas. Salah satunya adalah orang yang ikhlas, dia tidak serakah terhadap dunia dan kehidupan. Dia terpelihara, dipelihara, dijaga oleh Allah dari bahaya dunia. Oleh karena itu, keikhlasan merupakan tanda cintanya dari itu kepada Allah SWT. Lalu beliau mengutip dalil hadis tadi. Sesungguhnya Allah, bila mencintai seorang hamba, Allah akan melindungi dia dari fitnah dunia. Sebagaimana salah seorang di antara kalian melindungi lukanya dari Allah. Berdasarkan hal itulah, maka keikhlasan karena itu anugerah hidayah dari Allah dan itu hidayah itu anugerah sebagai bibit dan bukti yang tak cinta Allah. النبي صلى الله عليه وآله وسلم selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap agar diikhlas. Dan mengajarkan ini kepada para sahabat dan seluruh umat yang termasuk kita. Beliau berwasiat. Tapi yang ada di sini, mungkin apa, mungkin tadi. Ada yang apa? Ada. Kata itu yang sedikit. Dilepas dia. Bagi jiwa anak muda. Salah satu di antara zikir tadi dan yang diajarkan oleh Nabi Ali Salat diwasiatkan kepada sahabatnya untuk dibaca dan juga diajarkan kepada Nabi. Isinya adalah minta diikhlaskan. Bapak yang pertama itu panjang banyak salah satunya adalah Wa'ala kalimah diri ikhlas Wa'ala diri Nabi Nabi Nabi Wa'ala billati adina Ibrahim Hanifah Muslimah wa makamah Asbahna ala fitrat Islam Maksudnya pagi ini siapa sebabkan pagi ini kami di atas kebijakan. Wahana kami mencuri. Sebabkan kami di atas kebijakan. Wahana diri Nabi Muhammad SAW dan di atas agama Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Wahana milati adina Ibrahim Hanifah Muslimah dan di atas milah Ibrahim kepada Bapak Nabi Ibrahim yang Hanif dan Muslim dan ini menunjukkan amat sangat pentingnya ikhlas ini diminta kepada Allah setiap hari minimal berapa di setiap hari dan tetap. Dan ini menunjukkan ujian dan pentingnya keikhlasan sehingga perlu diminta kepada Allah. Kebaikan berikutnya. Ikhlas, ingat, bisa menyebabkan amalan yang enteng dan ringan melahirkan pahala yang luar biasa, menghapus dosa dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Pernah tidak mendengar kisah seorang wanita pelacur yang menolong siapa atau apa? Anjing yang terpisah. Jadi kekira sadaqah tak berhenti. Tapi ada satunya, ada dua hal yang terkandung dalam hal itu. Pertama ikhlas, dia tanpa tanggung. Biasanya kan masuk ada tanggung dia. Wanitiru, ini itu anjing. Pasti tanpa tanggung, ikhlas. Sebelum perjuangan ikhlas. Dia kehausan, tidak ada air di bawah sumur, begitu. Pas naik ke atas, ada seekor anjing yang kehausan. Kehausan. Dan ini tidak bisa turun, tapi itu sudah gampang. Naiknya tidak bisa. Maka bagi terlalu kasihan. Kemudian secara emas dia turun. Kemudian menampung air itu di apanya? Di sepatunya, di gigit, terus naik dulu. Lalu diberikan. Kata Rasul Sallallahu karena perbuatan itu, seluruh dosa zina dia perang. Ketika, ini ketika, membahas hadis ini, para ulama menganalisa, kenapa sampai begitu? Apakah ini bisa dilakukan oleh semua wanita yang berzina? Nanti para pelacur besoknya, yang malamnya dia berzina, besok cari lagi. Lalu dikasih minum berapa? Karena begitu, kan enggak. Itu karena dua hal. Karena apa? Biasa yang kedua karena karena pengembangan dari وكذا الشيخ الاسلام هذه صفه الكيده بايمان خالص كان في قلبها الذكر لله ومن فعله تدريج من سفر عن التاكيد كان ذلك اخلاصا وعلى درم هاتيه هو الله كل من فلسطيني هل استمتع والدي الصغير لك نوع من كل كتاب وإلا فليس كل باطلين فقط قلبا بقول الله dan ini tidak berarti tidak semua wanita yang berzina bisa terampuni dosa zinanya hanya karena memberi minum seorang itu. Kenapa? Karena li'annaha fa'alathu izzaka bi'imanin khalisin فإخلاصٌ قائمٌ بقلبي فغفر الله لي ذلك فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان المسلم karena wanita tadi melakukan hal itu berdasarkan iman, ikhlas dan kebaikan keikhlasan yang ada dalam hati lalu diampuni dosanya dan amal-amal yang dilakukan oleh manusia bertingkat-tingkat keutamaannya berdasarkan atas sangat tergantung kepada kondisi iman dan keikhlasan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, orang, dua orang atau banyak orang melakukan amalan yang sama di waktu yang sama di tempat yang sama. Apakah hasilnya yang sama? Tidak. Sholat berjamaah. Makmumnya sama, gerakannya sama, tempatnya sama, waktunya sama, ya. Bacaannya sama. Apakah paham yang sama? Tidak. Sama-sama salah. Sama-sama berjamaah. Di Masjid Al-Muhajir. Di mana itu? Ya beda ini. Karena boleh ada beda ini di satu tempat. Di waktu yang sama. Ya. Nah, tapi apakah pahalanya sama? Tidak. Kadang pahalanya seperti langit dan bumi. Ini sangat gede pahalanya. Ini malah dosa. Berdasarkan apa? Pertama salah satu dua. Yang satu ikhlas karena apa yang satu dua? Yang satu untuk khusyuk, yang satu merambut. Menyusun program kerja di dalam sholat. Sholatnya dijadikan ajang untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan dibaca untuk menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ini ikhlas, ini dia. Ini khusyuk, ini merambut. Beda nggak pahalanya? Padahal amalannya sama, waktunya sama, tempatnya sama, tapi efeknya berbeda. Demikian juga, tidak semua wanita yang berzina bisa terhapus dosa zinanya hanya dengan memberi minum setan anjing. Perbuatannya sama. Tapi yang membedakan apa? Dua. Keikhlasan dan kemampuan. Maka hadis tadi jangan dijadikan dalil oleh para wanita kafir. Tiap hari sekian air mineral. Tiap hari memanggil lagi. Dan bisa disamakan dengan wanita tadi. Karena faktor keikhlasan dan juga pengorbanan yang dilakukan. Ya. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah kita fatul dari syarat tersebut. Qala al-Baydawi, berkata Imam al-Baydawi, ini cukup lebih. Makna hadis لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أهل ذهبا في القدر والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مدة طعام أو مسلكين والسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص والصدق المبين معنى هذا السبب هو فرسولا لأنفاق tidak akan bisa meraih impak dengan emas sebesar gunung Uhud dalam hal meraih keutamaan dan pahala seperti impak yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, walaupun impak dengan gandum seperti soal satu soal satu. Ini apa ini ketika menjelaskan hadis tentang tidak boleh mencelah sahabat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dari anna hadaku anfaqa misla uhudin zahaban ma balag ajri ahad minhum lana misla. Jangan kalian celah sahabat-sahabat. Karena seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan menyamai infak salah seorang di antara sahabatku, walaupun hanya berinfak dengan gandum satu mil atau dua setengah mil. Satu mil ini kalau dua tangan kita disatukan disimpan ke dalam mil satu mil. Atau setengah mil berarti satu setengah mil. Gandum begini, infak dengan gandum. Berapa harganya? Cukup 5 ribu. Bahas juga, gandum dengan gandum. Dari kecilnya hidup sama. Pahala infak 2000 rupiah sama. Sahabat Nabi sahabat sahabat. Lalu infak. Dibanding infak orang zaman keluar yang disimpakan emas sebesar gunung. Ada jangankan emas sebesar gunung. Setengah gram aja turun, itu jadi berat dari tubuh yang diusahakan. Hari yang masih empat itu. Kasian yang lewat, keluar itu. Apa? Yang biasa dibuka, ada sekali mata, kulit. Ada yang diri dia, ada yang berhati. Ada itu ya, ya ada yang dibuka. Itu pun kita dicabut, ada yang dibuka. Ini satu dari andai ada orang sekarang ini pakai emas sebesar gunung, berapa ton kira? Berapa triliun itu kalau dihitung? Itu bisa bikin negara. Kalau punya uang yang harganya emas sebesar gunung, bagaimana bisa itu? Tapi tidak bisa mengalahkan tidak sehat dari berita kuliner. Dengan gaya sebesar sebegini. Ketika menjelaskan di situ, para ulama menyatakan itu karena apa yang ada dalam hati mereka. Mereka berikhlas, mereka menyiapkan itu benar dari kemuliaan Islam demi akhirat. Kalau kita mati, tidaklah kita berbuat kecuali untuk kemuliaan kita di dunia. Kalau kau emas kata keisian hati di Yosani tidak bisa diperlukan di jalan yang pada saat zaman ini. Ya. Walhasil sama-sama infaknya pahala yang lebih. Sama-sama sholat berjamaah, gerakan yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, imam yang sama, bakat yang sama, pahala yang jauh seperti langit yang lebih. Sama-sama membeli diri saya kata ini. Tapi yang dulu diceritakan dalam hadisnya ya ikhlas tanpa tanda. Ya jika apa? Perjuangan pengorbanan yang berat oleh para pejuang saudara itu tidak ada di atas perjuangan yang bisa dihasilkan. Berdasarkan hal itulah maka keikhlasan bisa memperbanyak pahala dan menghapus dosa dengan jumlah yang lebih besar sebanding dengan besar yang ada keikhlasan dan dilakukan oleh Nabi. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara kebaikan dari ikhlas bisa melipat gandakan pahala amalan yang besar. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda'a asbagha yudhiha, thumma shalla ar-ba'in." مخلصا لله بخير. فلما روايتين بكتاتان وأقبل بقلبه وأقبل وجهه بقلبه siapa orang yang berwudu dan membaguskan wudu, baru dia salat di waktu. Salat apa ini? Salat syukur. Jadi bapa sunnah, sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah? Ghairu muakkadah. Semuanya sudah ditekankan. Syukur wudu. Dia mengharap fokus kepada dan ikhlas dengan sepenuh hati. Inilah wajah Tuhan kecuali dan melihat lain, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sekalipun sebesar atau sebanyak ribu lagi. Lihat, amalannya enteng, cuma dua. Pertama wudhu dan dibaguskan wudhu, yang dibaguskan itu, bukan pernah insyaAllah. Kedua sholat, sunnah dua rakaat dan sunnah mata. Lihat efek. Wajib bagi surga Allah mewajibkan dirinya untuk melakukan hal yang berbeda dan dihapus seluruh kesalahan sekalipun kesalahan sebesar dan berbeda. Berkata Imam, itulah Raja Alhamdulillah dan berbeda dari Allah Tuhan. Ketika menerangkan hadis itu, hadis ini menjadi tentang berikat ganda hati yang amalan yang dirinya karena kebesaran. Amalannya enteng dan sunnah muakkadah tapi efeknya juga efeknya dihapus sebuah kesalahan karena kebiasaan dengan amalan kita. Jadi salah satu di antara kebaikan dari ikhlas bisa melipat dan melipatkan pahala dari sebuah amalan kita. Jadi yang kedua, ketujuh, tidak apa yang lain ini berapa? Sekarang sudah habis waktunya. Kemudian juga ini tidak punya sulit lagi. Karena apa satu pertanyaan ini? Saya mohon penjelasan terkait sulit kepada manusia seperti disebut dalam syirik hawa nafsu terbawa tindakan syirik akbar atau syirik kecil. Ini adalah dari kajian kajian syirik di sini terkesan dengan mengatakan kajian dari syirik kebarat syirik kebarat syirik kebarat syirik kebarat syirik kebarat. Ya, menjadi dari hawa nafsu sebagai kebarat ini namanya hawa nafsu sebagai kebarat. Bisa dari pusat, bisa dari pusat, tergantung dari jenis kebiasaan menurut kehidupan kita tadi. Bisa dari kecil, kalau kita makan hasilnya, menurut kita punya terbanyak orang. Jadi kita orang juga terlalu hayo, kita bisa menjaga. Berarti awal nafsu mengajak kepada kerja, ya. Ada kita ikuti. Dari kecil atau besar, kecil. Karena dia adalah syirik kecil. Tapi kalau sebaiknya hawa nafsu menuntun kita untuk mendapatkan syirik kecil, ya. Orang menyembah ke rumah kuburan itu berbahaya. Terus, manusia di dalam malam itu ini. Apakah-apakah yang dalam itu pasti kesana. Kuburan itu menyembah apa? Kita tetap berada di dalam Jadi dia sering bersih. Jadi ada hakikatnya seluruh dosa dari kemaksiatan apa yang terjadi? Ada hakikatnya seluruh dosa dari kemaksiatan adalah termasuk bentuk perbuatan syirik karena di dalamnya ada ketaatan kepada selain Allah. Seluruh kemaksiatan, seluruh dosa termasuk Sirik besar apa sirik kecil tergantung jenis perbuatan. Kalau seperti dia, seperti manusia, seperti besar-besar, maka itu termasuk apa jenis sirik kecil. Tapi kalau hasil dari jenis kecil itu sampai kepada meminta perintah dan meminta kepada firman Allah, maka itu adalah sirik. Kita dapat pahala kalau bisa menghadirkan yang berhak-haknya, boleh. Jelaskan surat itu orang kita. Setelah mati, sampaikan yang jelaskan di mati. Siap saja. Dia nyuruh adiknya sama dikasihkan lagi 50 menit. Adiknya tidak juga. Saya mau sebelum saya tanya kepada manusia. Khawatir, kalau dilaksanakan panas. Itu ada kebanyakan. Panas dilaksanakan. Kenapa juga? Tidak sampai, tidak boleh ini. Sama siapa? Tidak sampai di sini. Aduhun itu sudah kata-kata. Sama siraksana. Ternyata tidak sampai atau tidak boleh ini. Apa yang nanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dunia Nabi menjawab inginkan yang muslim dari muslim. Kalau ayah itu seorang muslim itu anjir. Semua hajjah kemudian kamu berhaji, hidup Allah. Aku sempat, aku sempat. Apa kamu bersodak, apa kamu bersaum? Maka kamu sampai ke dalam mereka dan berdasarkan. Boleh, ini tak bisa. Insyaallah, kamu bisa. Kalau ingat impak dari sodak, ada semua orang itu. Itu mumpung sekarang kita lagi rakan yang membangun, yang mengumpulkan dan pembangunan rumah. Itu berpanen loh, jariah loh. Nanti akan ada ribuan santri yang belajar. Salam-salam dari calon-calon ustaz. Itu pun menyebar kebaikan kebaikan. Dan ada hari-hari yang kita menyebarkan. Keluarkan bangga kita, masukkan semua. Pesan. Ambil dulu kartu kredit dulu. Hanya uang dan sertifikat. Perhiasan dari atas kerajaan tangan mereka. Kerjaan. Jadi itulah yang harus dilakukan untuk kalau di sini saya sudah jumpa kembali di dalam kesempatan sekarang apa yang terjadi saya cerita lagi di dalam kesempatan ini.